Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang mendengarkan reportase Radio Kukuningan bersama saya Ihsan. Hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala yang bisa bersolat puluhan ribu setiap hari. Inilah kutipan guru tercinta Buya Yahya. Tidak semua ahli ibadah bisa bersolawat puluhan ribu setiap hari. Terbukti seorang pemuda dengan tubuh penuh batik dalam dirinya. Segelintir dari kita merendahkan fisiknya karena tidak syar'i dan lain sebagainya. Namun tahukah kita pemuda ini pilihan Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersolawat setiap saat sebanyak 15.000 dan hingga saat ini bersemangat mengajak umat Rasulullah menjadi ahli solawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Kenalin nama saya Deni dari Bandung. Solawat harian saya itu 15.000. Alhamdulillah setelah ikut camp solawat, install aplikasi camp solawat, solawat saya bisa nge-hit di 15.000 sehari. Mungkin kalian nanya kenapa harus setoran dan kenapa harus malu setoran. Dan alhamdulillah karena ikut grup, saya makin termotivasi buat selalu bersolawat. Saya banyak lukisan gini aja, pede buat pergi kemana-mana, apalagi cuma ngajakin buat orang solawat, ngajakin ke dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Jadilah kita termasuk dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hari bersolawat. Dan jadilah pilihan Rasulullah menjadi estafet dakwahnya dengan mendaftarkan diri dalam program workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kukuningan. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.